إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani Allah wa iyyakum min ad-dhalalati wan nar. Ikhwani fid din a'azani wa a'azzakum Allah jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama kalian. Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim beliau membawakan sebuah sanad dari Ali Ibnu Abi Thalhah dari sahabat yang mulia Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mentafsirkan tentang ayat Al-Maidah yang ketiga yang barusan kita baca. Kata Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu, wa huwa al-Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, yakni agama Islam. Akhbarallahu nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin annahu qad akmala lahumul iman fala yahtaju ila ziyadatin abada. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap kaum mukminin bahwasanya agama yang dibawa oleh beliau yaitu agama Islam telah sempurna sehingga tidak membutuhkan tambahan sama sekali. Wa qad atammahu fala yanqusuhu abadan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakannya dan Allah tidak akan mengurangi syariatnya sedikit pun. Wa qad radiyahu fala yaskhathu abadan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah meridhai Islam ini sebagai agama, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memurkainya selama-lamanya. Kemudian juga Ibnu Katsir rahimahullah membawakan sebuah asar dari Harun ibnu Antarah dari bapaknya, dia mengatakan, tatkala turun ayat Al-Maidah, al-yawma akmaltu lakum dinakum ilal akhir, kata Antarah, bapaknya Harun, wa dhalikum yawmal hajjil akbar, ayat ini turun pada haji besar, yakni di hajjatil wada', tepatnya pada tanggal 9 Dzulhijjah, pada hari Arafah, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah hajinya yang terakhir di hari Arafah. Tatkala turun ayat ini, kata Antarah, baka Umar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu meneteskan air matanya. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Ma yubki? Wahai Umar, apa yang membuat engkau menangis?" Maka Umar pun mengatakan, "Abkani ana kunna fi ziyadatin min dinina, fa amma idza kamula fa innahu la yakmulu syai'un illa naqsa." Membuat saya menangis, dahulu kita ada dalam ziyadah, pertambahan-pertambahan terus dalam agama kita, semakin ditambah akan semakin akan bertambah keimanan kita, ditambah syariatnya akan semakin yakin iman yang ada pada diri kita. Fa amma idza kamula, adapun apabila syariat ini telah sempurna, agama ini telah sempurna, fa innahu la yakmulu syai'un illa naqsa, maka tidak ada sesuatu yang sempurna melainkan akan senantiasa dikurang-kurangi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, sadaqta, sungguh engkau telah benar wahai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang menjadi praduga Umar yang dibenarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah bahwasanya agama Islam yang sempurna ini, yang telah turun penyempurnaannya secara nas dalam Al-Hajjul Akbar, ada isyarat di sana akan terjadi pengurangan-pengurangan dari kaum muslimin sendiri. Orang-orang yang tidak mau konsekuen dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam berupa agama dan kesempurnaannya. Begitu pula orang-orang yang tidak konsekuen di dalam memegangi agama sehingga mereka mengurangi sebagiannya dan menambah pada perkara yang lain. Mereka tidak berpegang teguh dengan satu sisi dan mereka menambah-nambah apa yang bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sisi yang lain. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Ayat yang kita baca dalam surat Al-Maidah yang ketiga, begitu pula dua athar yang dibawakan oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, di dalamnya ada isyarah ila dhammil bid'ah wa ahliha. Ada isyarat akan tercelanya kebid'ahan dan para pelakunya. Kebid'ahan adalah menambah-nambah sesuatu dalam syariat yang bukan dari apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-ihdathu fid din, membuat perkara yang baru dalam agama ini. Dan al-ihdathu fid din, atau juga dibahasakan dengan bid'ah, adalah perkara yang sangat-sangat harus kita waspadai, dikarenakan perkaranya adalah amat sangat berbahaya. Dari sahabiyah Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang membuat-buat perkara yang baru dalam urusan kita ini, yakni dalam agama yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan tertolak. Kebid'ahan dalam bentuk apapun itu tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bara'ah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kebid'ahan dan para pelakunya. Dalam surat Ar-Rum yang ke-31 dan 32, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala takunu minal musyrikin minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'an kullu hisbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi bagian daripada orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Juga dalam surat Al-An'am yang ke-159, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, kamu bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Rasulullah bukan termasuk dari golongan mereka, dan Rasulullah berlepas diri dari mereka, orang-orang yang memecah belah agama mereka. Siapa itu? Orang-orang yang memecah belah agama mereka yang dimaksudkan dalam ayat ini disebutkan tafsirnya oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hum ahlul bid'ah wa ahlus syubhat wa ahlud dalalah min hadhil ummah. Orang-orang yang memecah belah agama mereka dan Rasulullah bukan bagian dari mereka sedikit pun, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, mereka adalah ahlul bid'ah dan ahlu syubhat, orang-orang yang senantiasa menyebarkan kebid'ahan-kebid'ahan, menyebarkan kerancuan-kerancuan, wa ahlu dhalalah, dan senantiasa menyebarkan kesesatan-kesesatan, min hadhil ummah, dari umat ini. Kaum muslimin yang mereka melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, melakukan penyimpangan-penyimpangan dan menyebarkan syubhat-syubhat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan bagian dari mereka. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah, lantas apa yang dibanggakan oleh ahlul bid'ah manakala Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari mereka. Tidak ada yang patut mereka senangi, tidak ada yang patut untuk mereka banggakan. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullahu jami'an, namun yang namanya kebid'ahan pada setiap zamannya pasti akan laku dan laris, dan sunnah dengan semakin berjalannya waktu dan zaman akan semakin asing di tengah-tengah manusia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama badaa fa tuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam ini dimulai dalam keadaan asing munculnya dan akan kembali hilang nanti juga dalam keadaan asing, maka sungguh beruntung orang-orang yang mereka asing. Sunnah semakin dekat dengan hari kiamat akan semakin asing di mata-mata manusia, baik itu akidahnya, baik itu akhlaknya, baik itu fikihnya, baik itu muamalahnya, akan semakin asing dari mata manusia, dan kebid'ahan akan semakin jaya dan eksis, akan semakin laku dan laris. Demikian dikatakan oleh Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan dalam musannafnya Abdul Razzaq, juga Al-Imam Abu Dawud dalam Al-Ma'rifah wa Tarikh, disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Lalika'i dan yang lainnya. Ucapan Mu'adz bin Jabal menjelaskan tentang fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, ayyuhan nas, innaha satakunu fitnatun yakthuru fiha al-mal wa yuftahu fiha al-Qur'an. Wahai segenap manusia, sesungguhnya kelak akan terjadi sebuah fitnah di mana harta di situ akan semakin banyak. Sedikit orang-orang miskin, sedikit orang-orang yang kekurangan, harta menyebar di mana-mana. Wa yuftahu fiha al-Qur'an, dan di masa fitnah itu akan dibuka Al-Qur'an. Yani manusia diberikan ketertarikan dengan Al-Qur'an. Fayaqra'uhul mu'min wal munafik, sehingga Al-Qur'an dibaca oleh orang mukmin dan munafik. Wal mar'atu war rajul, dibaca oleh pria dan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Wasaghir wal kabir, dibaca oleh anak kecil dan orang dewasa, semuanya membaca Al-Qur'an. Hatta yaqula ar-rajul, sampai-sampai ada orang yang mengatakan, qad qara'na al-Qur'an wa la ara an-nas yattabi'uni. Aku sudah membaca Al-Qur'an tapi aku enggak lihat manusia yang ikut dengan saya. Afala aqra'uhu 'alaihim 'alaniyah? Apakah aku harus membaca Al-Qur'an dengan terang-terangan di hadapan mereka? Fa yaqra'uhu 'alaniyatan fala yattabi'uhu ahad. Kemudian dia pun membaca Al-Qur'an dengan terang-terangan di hadapan manusia, namun tetap tidak ada yang mengikutinya. Fa yaqul, maka dia pun kembali mengatakan, qad qara'tuhu 'alaniyatan fala ara an-nasa yattabi'uni. Aku sudah membaca Al-Qur'an dengan terang-terangan di hadapan mereka, mendakwahkannya, namun aku tidak melihat ada manusia yang mengikutiku. Fayattakhidhu masjidan fi darih, karena keputusasaannya tadi dari mendakwahkan Al-Qur'an tidak ada yang mengikut kepada dia, maka dia pun membuat sebuah masjid di rumahnya. Fayabtadi'u fihi qawlan laysa min kitabillah wala min sunnati rasulillah, sehingga dia pun membuat kebid'ahan, sehingga dia berucap dengan ucapan yang tidak ada dalam kitabullah dan sunnah rasulillah, kemudian manusia mengikutinya. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah, maka pesan terakhir Mu'adz bin Jabal dalam ucapannya ini, fa iyyakum wa mabtada', fa innama mabtada'a dhalalah. Maka berhati-hatilah kalian dari apa yang dia buat-buat dari kebid'ahan, karena yang dia buat-buat itu adalah kesesatan. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan bagaimana keadaan akhir zaman yang akan terjadi. Seorang mendakwahkan Quran berulang-ulang, namun tetap tidak ada yang tertarik dengannya, tidak ada yang mengikutinya. Namun tatkala seorang membuat sebuah ucapan yang baru, membuat amalan yang baru, yang mana itulah adalah sebuah kebid'ahan, dia akan melihat manusia ramai-ramai mengikutinya. Maka berhati-hatilah. Sehingga ma'asyara muslimin rahimakumullah, la tastauhish minal ghurbah, janganlah kita merasa minder, merasa takut dari keterasingan. Jumlah ahlu sunnah yang sedikit itu tidak menunjukkan mereka ada di atas kebatilan. Bahkan sedikitnya jumlah ahlu sunnah yang dengannya mereka menjadi asing di tengah-tengah kaum muslimin, itu menjadi salah satu bushra, salah satu kabar gembira akan keberuntungan yang mereka dapatkan kelak di yaumul qiyamah. Mereka masuk insyaallah dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba lil ghuraba, sungguh berbahagia dan beruntung orang-orang yang asing. Anda hidup sebagai seorang ahlu sunnah, Anda hidup sebagai seorang salafi, dipandang sebelah mata oleh masyarakat yang lain, Mereka menyoroti Anda mulai dari keyakinan Anda, akidah Anda yang tidak membolehkan ini dan itu berupa adat dan tradisi-tradisi. Masyarakat juga menyoroti Anda dalam hal cara berpakaian. Mereka memandang tidak lumrah dengan apa yang ada di keumuman negara kita. Mereka menyoroti Anda dari berbagai banyak sisi. Asing. Berbahagialah dengan keterasingan tersebut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kebahagiaan dan keberuntungan untuk orang-orang yang terasing. Fatuba lil ghuraba. Dan memang seperti itulah yang akan terjadi di akhir zaman. Orang yang mengikuti Al-Qur'an was sunnah, terus mendakwahkan Al-Qur'an was sunnah, tidak ada manusia secara jumlah yang banyak yang mengikutinya. Dan sebaliknya, manakala bid'ah, manakala perkara muhdatsah itu didakwah-dakwahkan, digembor-gemborkan, maka akan banyak yang akan mengikutinya. Dan itulah fitnah. Berhati-hatilah dari fitnah tersebut, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai karena keputusasaan kita dari keterasingan tersebut, kita menganggap baik yang dahulunya kita anggap jelek, dan kita menganggap jelek apa yang dahulu kita anggap baik. Karena kita berputus asa dari keterasingan, kita ingin melepaskan keterasingan tersebut, dan kita akan kembali membaur dengan keumuman manusia dalam akidah mereka yang bermacam-macam dan cara fikir mereka yang bermacam-macam. Sehingga yang dahulunya sunnah kita tinggalkan, sekarang kita anggap sunnah adalah perkara yang jelek. Yang dahulu bid'ah kita anggap jelek, sekarang kita anggap dia sebagai perkara yang baik dan kita ikuti. Berhati-hati dari yang perkara seperti itu, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Diriwayatkan dari Khalid ibn Sa'ad, beliau mengatakan, sebagaimana hal ini dinukilkan dalam Musannaf ibn Abi Syaibah dan juga dalam kitab Al-Ihkam dan juga Al-Imam Al-Lalikai dalam usul itiqad ahli sunnah, bahwa Sayyid Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, tatkala beliau hendak wafat, maka masuk kepadanya sahabat yang mulia Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan beliau mengatakan, ya Aba Abdillah, i'had ilaina. Wahai Abu Abdillah, yakni Hudzaifah ibn al-Yaman, buatlah perjanjian kepada kami. Kemudian Hudzaifah mengatakan, awalam ya'tikal yaqin, apakah belum datang kepadamu al-yaqin? I'lam anna dhalalata haqqud dhalalah, an ta'rifa ma kunta tunkir, wa an tunkira ma kunta ta'rif, wa iyyaka wa talawuna fi dinillah, fa inna dinallahi wahid. Ketahuilah bahwasanya kesesatan yang betul-betul kesesatan, engkau menganggap baik yang dahulu kamu anggap mungkar, dan kamu menganggap mungkar yang dahulu kamu anggap baik. Ini yang namanya ad-dhalalah, ainud dhalalah. Kesesatan dengan sebenar-benarnya kesesatan. Bukan kesesatan saja, tapi ditekankan oleh Hudzaifah bin Yaman, kesesatan dengan sebenar-benarnya kesesatan. Dahulu kamu anggap perkara ini baik, besok kamu anggap sebagai mungkar. Demi maslahat yang ingin kamu dapatkan untuk dirimu dan keluargamu. Yang dahulunya kamu anggap mungkar, sekarang kamu anggap dia baik, padahal tidak ada perubahan dari mungkar tadi. Demi engkau meraih maslahat untuk dirimu dan keluargamu. Berhati-hatilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan yang inilah yang disebut dengan at-talawun, berwarna-warni dalam beragama. Fa'ina dinallahi wahid. Hati-hatilah yang namanya talawun, karena agama Allah itu satu, tidak bermacam-macam, tidak berbilang. Yang namanya al-haq itu satu. Yang namanya al-ma'ruf, perkara yang baik, akan terus menjadi perkara yang baik. Wal-munkar akan terus menjadi perkara yang mungkar. Jangan sampai engkau membalikkan fikiranmu dan akalmu sendiri. Yang dahulu kamu anggap si fulan adalah orang sebagai ahlu sunnah yang baik, tidak ada perubahan yang terjadi padanya, besok hari kamu anggap dia sebagai seorang yang melakukan kesesatan, kesalahan. Kamu hina dia, kamu cerca dia. Dan sebaliknya, dahulu atau kemarin kamu melihat si fulan adalah seorang yang dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan yang sudah tidak bisa ditoleransi lagi, bahkan dapat mengeluarkan dia dari lingkup Ahlus Sunnah. Banyak syubhat yang dia sampaikan, tidak ada perubahan yang terjadi padanya. Esok hari kamu anggap dia sebagai seorang yang mulia, kamu puji-puji dia. Ini ya yang namanya talawun, yang diberikan warning oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Maka perhatikanlah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari perkara yang seperti ini, kesesatan yang sebenar-benarnya kesesatan, kamu menganggap baik yang dahulunya kamu anggap buruk, padahal tidak ada perubahan pada perkara yang buruk tadi, dan kamu menganggap buruk yang tadinya kamu anggap baik, padahal tidak ada perubahan yang terjadi pada perkara yang baik tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagian menyatakan bahwasanya perkara bid'ah manakala itu masih berisi amalan-amalan ketaatan seperti zikir, salat, tilawatul Quran, walaupun dengan cara yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, itulah perkara yang baik. Dan itulah barakallahu fikum yang mendorong sebagian orang-orang awam, yang mendorong sebagian orang-orang awam yang baru saja belajar untuk mengikuti apa yang mereka dapat dari kebid'ahan-kebid'ahan terkhusus yang muncul dari orang-orang yang mereka tokohkan. Kalau kita tegur mereka, ya akhi, yang seperti ini tidak boleh, ini tidak ada tuntunannya, mereka akan menjawab, tapi kan ini ada amalnya, ini ada ibadahnya, walaupun ini bid'ah, tapi dalamnya ada zikirnya, dalamnya ada tilawatul Qur'annya. Bagaimana kita menjawab perkara yang seperti ini, ma'asyarul muslimin rahimakumullah? Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah pernah melihat seorang yang melaksanakan sholat setelah terbitnya fajar lebih dari 2 rakaat. Dia memperbanyak rukuk dan sujud di dalam sholat tersebut. Dia panjangkan rukuknya, dia panjangkan sujudnya. Kemudian Sa'id ibn al-Musayyib, beliau mendatanginya dan melarang orang tadi dari perbuatan yang dia lakukan. Maka orang yang dilarang tadi pun bertanya kepada Sa'id ibn al-Musayyib, ya Aba Muhammad, ayu'adzibuni Allahu ala salah? Wahai Abu Muhammad, apakah Allah akan mengazabku atas salatku ini? Dia melakukan salat, tapi salat yang enggak ada tuntunannya. Salat setelah fajar, setelah terbitnya fajar lebih dari 2 rakaat, sengaja terus dipanjangkan rukuk dan sujudnya, enggak tahu tujuannya apa. Maka Sa'id ibn Musayyib mengatakan, la, tidak, walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah, Allah tidak mengazabmu atas salatmu itu, namun Allah mengazabmu karena kamu menyelisihi sunnah. Tidak ada tuntunannya yang seperti ini, tidak ada sunnah Nabi SAW yang menjelaskan tentang perkara ini. Engkau menyalahi sunnah, walaupun itu bentuknya adalah amalan taat atau amalan ibadah, ada zikirnya, ada salatnya, ada tilawatul Qur'annya, namun manakala itu menyelisihi sunnah dalam hal pelaksanaannya, maka itu dapat menjadi sebab engkau diazab. Wal'iyadzu billah. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau memberikan sebuah komentar atas ucapannya Sa'id ibn Musayyib di atas. Kata beliau, wa hadza min bada'i ajwibati Sa'id ibn al-Musayyib. Ini termasuk jawaban-jawaban yang terbaik yang terlontar dari lisannya Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah. Wa huwa silahun qawiyyun 'ala al-mubtadi'ah alladziina yastahsinuna katsiran min al-bid'ah. Dan ini adalah senjata yang kuat untuk orang-orang yang melakukan kebid'ahan-kebid'ahan, yang menganggap baik kebanyakan dari bid'ah yang mereka lakukan dengan alasan bahwasanya bid'ah mereka yang mereka lakukan adalah zikir dan salat. Ya. thumma yunkiruna ala ahli sunnah inkara dhalika alaihim. Al-mubtadi'ah tadi mengingkari ahli sunnah tatkala mereka mengingkari kebid'ahan yang mereka lakukan. Wa yattahimunahum bi annahum yunkiruna dzikra was-shalah. Mereka menuduh ahli sunnah sebagai orang-orang yang mengingkari zikir dan salat. Nah, dan itu terjadi tatkala kita mengingkari sebuah kemungkaran yang sifatnya bid'ah, akan terlontar dari lisan sebagian mereka, ini kan zikir dan salat. Kalau kamu larang dari ini berarti kamu melarang zikir dan salat. Maka kata Al-Syekh Al-Albani rahimahullah, wa hum fil haqiqah innama yunkiruna khilafahum lisunnah fi dzikri wassalah wa nahwi dzalik. Ahlus sunnah pada hakikatnya mengingkari atau hanya saja mereka mengingkari orang-orang yang menyelisih sunnah dalam cara zikir dan salat. Karena yang zikir dan salat ibadah tapi ada tuntunannya. Yang namanya zikir itu tidak bisa sembarangan. Juga yang namanya salat tidak bisa sembarangan. Karena hukum asal dalam perkara ibadah itu adalah at-tawakuf, berhenti. Tidak kita lakukan sampai betul-betul datang dalil yang menjelaskan akan disyariatkannya perkara tersebut. Gak ada dalilnya, gak kita lakukan. Tidak ada dalilnya, maka tidak kita lakukan. Ikhwani fiddin, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kebid'ahan sungguh perkara yang sangat-sangat tercela, bahkan lebih tercela dari perkara kemaksiatan, sebagaimana disebutkan dalam sebagian athar bahwasanya al-bid'ah ahabu ila syaitan minal ma'asi. Yang namanya bid'ah itu lebih dicintai, lebih disukai oleh syaitan dibandingkan kemaksiatan-kemaksiatan. Kenapa? Al-ma'asi, adapun kemaksiatan-kemaksiatan, pelakunya itu menganggap diri mereka salah, sehingga apabila mereka diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mudah sadar. Tapi kalau orang-orang yang melakukan kebid'ahan dalam agama Islam, mereka menganggap diri mereka benar sehingga susah untuk dinasehati. Susah mereka untuk berubah dari prinsip yang mereka sudah ada di atas. Yang kenapa? Karena mereka sudah menganggap diri mereka benar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena tercelanya bid'ah dan bahayanya bid'ah yang seperti itu, orang yang sudah melakukan kebid'ahan maka dia akan menganggap dirinya baik dan akan terus mengajak orang-orang yang di sekitarnya untuk mengikuti apa yang dia lakukan. Maka para salaf rahimahumullah memberikan kepada kita warning dari banyak bergabung, banyak duduk-duduk dengan mereka, banyak berinteraksi dengan mereka. Di antaranya ma'asyara muslimin rahimahumullah adalah Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah, sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Hilyah dan Usul Itiqad Ahli Sunnah, beliau mengatakan, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Siapapun yang duduk bersama ahlul bid'ah, maka berhati-hatilah kamu darinya. Bukan dari ahlul bid'ahnya, dari orang yang duduk dengan ahlul bid'ah. Itu kita disuruh untuk hati-hati dari mereka, apalagi dengan pelakunya, pelaku kebid'ahannya. Yang duduk dengan ahlul bid'ah, kita suruh hati-hati dari mereka. Wa man jalasa ma'a sahibil bid'ah lam yu'tal hikmah. Yang duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, dia tidak akan diberikan hikmah. Wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Dan aku lebih suka apabila antara diriku dengan ahlul bid'ah itu ada benteng dari besi, supaya kita enggak saling bertemu, supaya kita enggak saling berinteraksi, supaya kita enggak saling tukar pikiran, supaya kita enggak saling mengagumi. Kenapa? Karena yang namanya hati itu adalah lemah. Al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhuma kaifa yasha. Bahwasanya hati-hati manusia itu di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah balik-balikkan bagaimanapun dia kehendaki. Dan bid'ah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkaranya adalah sangat berbahaya. Al-bid'ah khattabah, yang namanya bid'ah itu menyambar-nyambar. Syaitan akan terus memberikan godaannya kepada kita manakala kita mencoba untuk mendengarkan syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah. Akan digambarkan sebagai perkara yang apik dan perkara yang baik oleh syaitan yang terus menggoda kita. Makanya Fudhal bin Iyab rahimahullah, beliau mengatakan, kalau saya bisa membangun benteng antara diriku dengan ahlul bid'ah, itu lebih saya sukai. Bahkan dalam lanjutannya, Fudhal bin Iyab karena sangat bencinya kepada ahlul bid'ah, beliau mengatakan, akulu indal yahudi wa nasrani ahabu ilayya min an akula inda sahibi bid'ah. Untuk aku makan bersama orang Yahudi dan Nasrani, itu lebih aku sukai dibandingkan aku makan dengan sahibul bid'ah, dengan ahlul bid'ah. Kenapa ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah? Karena kesesatannya Yahudi dan Nasrani ini sudah jelas dengan kejelasan yang gamblang, yakin. Tapi kalau ahlul bid'ah yang masih muslim, ya, namun dia menyimpan kesesatan dan kerancuan syubhat di hatinya, apabila kita bertemu dengannya kemudian dia menyampaikan argumennya, dia menyampaikan syubhatnya, bisa jadi kita mendengarkan apa yang dia ucapkan sehingga kita tertarik, dan walayadzubillah kita menyambut syubhat tadi dengan hati yang lapang sehingga kita termasuk dari bagian mereka. Walayadzubillah, inilah sikap keras dari para salaf rahimahumullah di dalam menyikapi ahlul bid'ah dikarenakan bahaya yang ada pada mereka. Bahkan salah satu imam ahli sunnah, al-imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan juga dan sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Ibanah di halaman 495, ahlul bid'ah la yanbaghi li ahadin an yujalisahum wa la yukhalitahum wa la ya'nas bihim. Ahlul bid'ah tidak selayaknya bagi siapapun duduk-duduk bersama dengan mereka, bercampur dengan mereka, dan bersikap ramah dan baik dengan mereka. Nah, ini sikap kerasnya para salaf rahimahumullah dikarenakan kebencian mereka terhadap kemungkaran dan para pelakunya. Juga dikatakan oleh Habib bin Abi Zabraqan rahimahullah, kana Muhammad ibn Sirin idza sami'a kalimatan min sahibi bid'atin wada'a isbi'aihi fi udhunai. Adalah Muhammad ibn Sirin apabila dia mendengar sepatah kata dari sahibul bid'ah, maka dia akan meletakkan dua jemarinya di kedua telinganya kemudian mengatakan, la yahillu li an ukallimahu hatta yaquma min majlisihi. Tidak halal untukku aku mengajak dia bicara sampai dia bangkit dari majlisnya. Betul-betul tidak mau dekat-dekat dengan ahlul bid'ah. Dan kalau dibandingkan dengan kita sekarang, bagaimana sikap keras para salaf dengan kita sekarang, sungguh jauh berbeda. Yang seperti ini saja, ahlus sunnah yang seperti ini saja, yang sikap terhadap ahlul bid'ah tidak sekeras para salaf, ini sudah dibilang keras, ya toh. Sudah dibilang jamaah tahzirnya lah, mau dibilang orang-orang yang kakunya lah, dengan nama-nama yang memberikan opini kita orang-orang yang betul-betul gak mau nengok ke kanan dan ke kiri. Tidak ada apa-apanya sikap kerasnya ahlu sunnah kita ini dengan salaf pada zaman dahulu. Dekat-dekat pun gak mau, mendengar satu patah kata pun gak mau, apalagi berdiskusi, duduk bersama, ngobrol bareng, ketawa-ketawa, ngisi ta'lim bareng. Nah, ini. Dikatakan oleh Salam Ibnu Abi Muti rahimahullah, Ana rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub Asikhtiyani, bahwa si ada seorang laki-laki dari ahlul bid'ah yang berkata kepada Ayyub Asikhtiyani, ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah, aku wahai Abu Bakar, aku ingin bertanya kepadamu tentang sebuah kalimat. Ingin bertanya, ahlul bid'ah ingin bertanya kepada Ayyub Asikhtiyani rahimahullah. Maka Ayyub, beliau mengatakan, wala nisfi kalimah, wala nisfa kalimah, aku enggak mau dengar darimu sepatah kata pun enggak mau, apalagi satu kata yang sempurna. Bagaimana yang dicontohkan oleh ulama kita rahimahumullah. Dan juga Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan atau menuliskan dalam risalahnya kepada Musaddad, wala tusyawir, wala tusyawir sahib bid'ah fi dinik, wala turafiqhu fi safarik, jangan kamu bermusyawarah dengan ahlul bid'ah dalam masalah agamamu, dan jangan kamu jadikan dia sebagai teman safarmu, teman perjalananmu. Juga Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan, Allah Allah min musahabati haula, yani ashabal bid'ah, wa yajibu man'u sibyan min mukhalaqatihim li alla yathbuta fi qulubihim min dhalika syai. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah dari bermusahabah, bersahabat dengan mereka dari kalangan ahlul bidah. Wajib untuk melarang anak-anak kecil dan anak-anak muda dari bergabung dengan mereka, dekat-dekat dengan mereka, agar tidak ada yang kokoh dalam hati-hati mereka dari kebid'ahan sedikit pun. Washtaghiluhum bi ahadits Rasulillah, sibukkanlah mereka dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litujina bihi tabayyuhum, untuk supaya hadis-hadis tersebut menjadi bagian daripada tabiat mereka. Dalam ucapan Ibnu Jauzi di sini ada perkara yang sangat penting, bahwasanya yang harus menjauhi al-bid'ah itu bukan hanya orang-orang dewasa. Menjauhi majelis-majelisnya itu bukan hanya orang-orang dewasa saja, tapi anak-anak sibian. Sibian itu masih sobi, sobi kecil, anak kecil yang belum balik. Diisyarat oleh Ibnu Jauzi rahimahullah, harus dilarang anak-anak kecil ini dari terbiasa berkumpul-kumpul dengan ahlul bid'ah. Kenapa? Supaya kebid'ahan yang ada pada mereka tidak kokoh di hati-hati anak-anak kecil ini, dan sibukkanlah anak-anak kecil tersebut dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni belajar di tempat yang murni mengajarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mencampurkannya dengan campuran-campuran yang lain, supaya tabiat anak-anak kecil ini tercampur dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini ada isyarat, anak-anak kecil jika ingin kita tempatkan dalam sebuah wadah pendidikan, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Bisa jadi di wadah pendidikan yang antum pilih itu antum kurang selektif dalam pemilihannya. Asal yang penting ada tahfidznya, yang penting ada Qur'annya, yang penting ada pelajaran akhlaknya, enggak memperhatikan tentang manhaj mudarrisinnya, manhaj para pengajarnya, manhaj para ustadz-ustadznya, antum enggak perhatian. Hanya dengan alasan ini anak kecil belum terlalu paham terkait dengan masalah-masalah fitnah, terkait dengan masalah-masalah bid'ah, belum paham, enggak apa-apa saya taruh di sini. Yang penting dia tugasnya hafal Qur'an, hafal hadis, dia belajar akhlak. Yang penting enggak ngambil dari gurunya. Ini. Ini yang sering diremehkan oleh sebagian kawan-kawan kita. Anak-anak kecil, asibian, anak-anak kita semua, anak-anak ahlu sunnah, harus dibiasakan, disekolahkan di wadah pendidikan yang betul-betul murni mengajarkan sunnah. Berusaha, ikhwani fiddin azani wa azakumullah. Walaupun ya namanya wadah pendidikan ahlu sunnah sekarang ini sulit untuk memunculkan sebuah ijazah tentunya, yang itu terkadang menjadi sisi keberatan sebagian orang tua. Kalau lulus dari pondok pesantren tidak ada ijazahnya, tidak ada tanda lulus sekolahnya, sehingga nanti di kemudian hari akan mendapatkan kesusahan-kesusahan dalam urusan ini, urusan ini, urusan ini. Ini semuanya ternyata dalam duniawiyah. Nah itu, hati-hati. Cari wadah pendidikan untuk sibian, anak-anak kecil, di wadah pendidikan yang betul-betul termurnikan dengan lingkungan, dengan ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lingkungannya Ahlus Sunnah, dipisah antara laki-laki dan perempuannya, dibiasakan anak-anaknya memakai pakaian-pakaian syar'i, diajarkan kepada anak-anak untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran yang ada. Dan juga wadah pendidikan yang diisi secara keseluruhan, saya katakan secara keseluruhan, bukan mendominasi, tapi secara keseluruhan pengajar-pengajarnya adalah pengajar-pengajar yang berkomitmen di atas manhaj salaf. Karena itu nanti di kemudian hari akan menjadi tabiat untuk si anak. Walaupun belum paham terkait dengan masalah ini dan itu, namun tatkala mereka sudah terbiasa duduk dengan seorang pengajar yang komitmen dengan manhaj salaf, yang mana manhaj itu adalah kita yakini sebagai manhaj yang benar, alhamdulillah, niscaya perkara tersebut akan menjadi tabiat kepada sang anak. Ini ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Jangan meremehkan terkait dengan wadah pendidikan anak-anak kecil. Upayakan tempatkan mereka di tempat-tempat yang betul-betul berkomitmen, orang-orang yang berkecimpung dalam pendidikan di dalamnya dengan manhaj salaf. Manhaj mereka adalah manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj yang dibawa oleh Rasulullah alaihi assalatu wassalam dan disebarkan oleh para sahabatnya di zaman-zaman setelahnya. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kenapa yang seperti ini dilakukan? Dikarenakan bahayanya berkumpul-kumpul terlalu dekat dengan ahlul bid'ah wal ahwa. Apa yang menjadi keyakinan mereka sedikit atau banyak, cepat ataupun lambat akan disalurkan kepada orang-orang yang mereka didik, apalagi anak-anak kecil yang secara asalnya mereka masih polos, mudah untuk diwarnai. Kalau sudah diwarnai dengan warna-warna kebid'ahan, diwarnai dengan warna-warna ketidaksukaan, mengingkari kemungkaran, ini akan terus terbawa sampai dewasa. Hati-hati. Ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.